عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا ولطلابنا وللمسلمين أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم أجمعين. Sebenarnya masih banyak yang lebih pantas di sini dari guru-guru kami. Cuman amanah dari Ustazuna wa guru kami Ustaz Abu Ali Zainal Abidin untuk memberikan sedikit tausiah. Maka insyaallah taala tausiahnya berasal daripada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan umatnya, yaitu beliau bersabda kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wa sahahu Tirmidzi fi sahihi, hadisnya sahih dalam Sahih At-Tirmidzi. Bisa diambil faedah daripada hadis ini, ya. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Kita diwasiati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Sunnah ya Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, taqwa adalah an ta'amala bi tu'atillah ala nuri minnallah tarju thawaballah wa antatsruka ma'asyatallah ala nuri minnallah takhsya iqaballah. Sini sebutkan oleh Al-Imam Al-Sunnah Al-Imam Salaf Talq bin Habib rahimahullah, taqwa adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dari Allah, terju thawab Allah. Kamu harapkan dengannya pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun berada, kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan matlub. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada termasuk perkara yang sangat penting. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjaga daripada lisan kita, perbuatan kita, gerak gerik tingkah laku kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fil qulub, ya'lamu ma fis sudur, khabirum bima ta'malun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Khabirum bima ta'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan maha mengabarkan perbuatan apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada hisabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa ada menjadikan antara kita dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya dan murkanya itu wiqayah. Yaitu tameng. Tamengnya apa? Tamengnya adalah dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tamengnya. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan selamat dari hukumannya, siksanya, dan kemurkaannya. Ikhwani fiddin, adhanallahu wa iyyakum ajma'in. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Amat pentingnya ketakwaan kepada kita. Takwalah yang menjaga gerak-gerik kita, lisan kita. Karena al-muslim, man salim al-muslimun min lisanihi wa yadih. Karena seorang muslim adalah yang muslim lain selamat dari lisannya dan tangannya, selamat dari ghibahnya, dari adu dombanya. Ini seorang muslim. Jadi dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita menjaga yang pertama lisan kita, kita jaga kehormatan seorang muslim. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan kalian haram. Tidak boleh kita menumpahkan darah seorang muslim Yang kedua, tidak boleh kita mengambil harta seorang muslim dengan merampok dan mencuri. Yang ketiga, tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjaga ini semua. Jadi ahlul bid'ah itu tidak ada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam syarah Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, beliau bersabda, laisa makna rif bin nas, bukan maknanya engkau berlemah lembut dengan manusia, ikhfa'ul haq, menyembunyikan al-haq, kebenaran, wa adamu bainil haq, tidak menjelaskan kebenaran, wa tajmi'i an-nas tahta ismil islam, dan engkau mengumpulkan manusia di bawah nama Islam, dunan tabayyana hunaka aqidatun sahihah wa aqidatun sakimah, tanpa engkau menjelaskan di sana ada akidah yang benar sahih sesuai dengan sunnah Nabi, tanpa engkau menjelaskan di sana ada akidah yang rusak, bukan seperti ini, kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa hunaka firaqun dhalah, karena di sana ada kelompok-kelompok sesat menyimpang dari sunnah Nabi. Wa hunaka manhajun salim, di sana juga ada manhaj yang selamat, as-salaf, yang kita wajib berpegang dengannya, dengan manhaj salaf. Kata beliau, la budda min bayani dhalik, maka kita harus menjelaskan hal ini. Yang pertama, bukan maknanya berlemah lembut dengan manusia itu lembek. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jelaskan akidah yang sahihah bersama Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman salaf. Kita juga jelaskan akidah yang rusak, yang diusung oleh kelompok-kelompok sesat dan menyimpang, agar manusia ternasihati mau meninggalkan kelompok-kelompok sesat menyimpang dengan din Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, kita harus menjelaskan ini. Al-bid'ah adalah orang-orang yang mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, adzanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedua, dalam sabda Rasulullah SAW ini, wa atbil hasanata sayyata wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah, ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruhnya anak cucu Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhtiuna billaili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian tukhtiuna billaili wan nahar, kalian melakukan kesalahan dosa malam dan pagi hari. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengampuni kalian. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun, syirik sekalipun, bid'ah, maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari esok lebih baik dari hari ini. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak yang baik. Suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiru akhlak beliau, bagaimana beliau berucap, bagaimana beliau bermuamalah dengan manusia, bagaimana beliau bermanhaj, berakidah, tiru. Laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berakhlak dengan akhlak yang agung. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, tersenyumnya engkau di hadapan saudaramu adalah shadaqah. Berseri-seri di hadapan saudara kita, talaqal wajh, adalah shadaqah. Min akhlaqin nubuwah, termasuk daripada akhlak kenabian, menghilangkan sifat takabbur dan membawa rasa cinta. Banyak kita tersenyum kepada saudara kita, banyak kita bersedekah, lunasi hutang-hutang saudara kita misalnya. Ini merupakan akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, maka pergaulilah, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu alam sawab. Ini yang sedikit bisa saya utarakan kepada ikhwan fiddin. Adzanillahu wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya pribadi dan kepada antum sekalian. Wallahu alam sawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan shaliha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liwulati amrina wa litullabina wal muslimin. Faqallahu aljami' wa tabatallahu aljami' liman yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.